بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan الثاني حديث yang kedua ومنها dan di antara hadis-hadis yang menunjukkan keluarnya Al-Masihud Dajjal, hadis Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Hadis Fatimah binti Qais radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ فِي صَفِّ النِّسَاءِ الَّتِي تَلِي ظُهُورَ الْقَوْمِ. Lalu aku pun keluar menuju masjid. Kemudian aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun berada di saf wanita yang berada di belakang kaum lelaki. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu ja'alasa 'alal mimbari wa huwa yadhaku. Kemudian tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyelesaikan salat beliau, beliau pun duduk di atas mimbar seraya tertawa. Faqala, lalu beliau mengatakan, liyalzam kullu insanin musallahu, hendaklah setiap orang tetap berada di tempat solatnya. Thumma qala, atadruna lima jama'tukum. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, apakah kalian mengetahui kenapa aku kumpulkan kalian? Qalu, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Para sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, inni wallahi ma jama'tukum li raghbatin wala li rahbatin. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku demi Allah tidaklah aku kumpulkan kalian karena sebuah harapan, tidak pula karena sebuah ketakutan. Walakin jama'tukum li'anna tamiman ad-dariya kana rajulan nasraniyan faja'a fabaya'a wa aslama wa haddathani hadithan wafaqa alladhi kuntu uhaddithukum an masihid dajjali. Akan tetapi aku kumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu dahulu adalah seorang Nasrani. Kemudian ia datang lalu membaiat dan masuk Islam. Dan ia menyampaikan kepadaku sebuah kisah yang sesuai dengan yang pernah aku sampaikan kepada kalian tentang Masihud Dajjal. Haddatsani annahu rakiba fi safinatin bahriyatin ma'a 30 rajulan min lakhmin wa juzama. Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu menyampaikan kepadaku bahwasanya ia menaiki sebuah kapal laut bersama 30 orang dari kabilah Lakhm dan Judam. Fala'iba bihimul mauju syahran fil bahri. Lalu ombak mengombang-ambingkan mereka selama 1 bulan di tengah lautan. Thumma arfa'u ila jaziratin fil bahri hatta maghrib asy-syamsi. Kemudian mereka mendekat ke sebuah pulau di tengah laut sampai terbenam matahari. Fajalasu fi akrubis safinati. Lalu mereka pun duduk di perahu kecil yang ada di kapal tersebut. Al-Akrub itu kapal kecil yang dibawa di dalam kapal yang besar yang digunakan untuk keperluan tertentu. Fadakhulul jazirata. Lalu masuklah mereka ke dalam pulau tersebut. Falaqiyathum dabatun ahlabu kathirus sya'ri. Lalu mereka disambut oleh hewan melata yang lebat rambutnya, banyak rambutnya. La yadruna ma kubuluhu min duburihi min kasratis sya'ri. Mereka tidak mengetahui yang mana bagian depannya, yang mana bagian belakangnya, karena banyaknya rambut. Faqalu wailaka ma anti. Mereka berkata, celaka engkau, siapa kamu? Faqalat anal jasas, anal jassasatu. Lalu ia berkata, aku adalah al-jassasah. Qalu wa mal jassasatu. Mereka berkata, apa itu al-jassasah? Qalat ayyuhal qawmu intaliqu ila hadar rajuli fiddairi fa innahu ila khabarikum bil aswaqi. Ia berkata, wahai kaum, pergilah ke laki-laki ini di rumah tersebut, karena sesungguhnya ia sangat merindukan khabar kalian. Qala lamma sammat lana rajulan farikna minha antakuna syaitanatan. Tamim Ad-Dari mengatakan radhiyallahu anhu, tatkala ia menyebut kepada kami seorang lelaki, kami pun takut kepadanya, yaitu kepada al-jassasah tersebut. Kami khawatir dia adalah syaitan. Qala fantolakna siraan hatta dakhalna daira. Lalu kami pun bergegas pergi hingga kami masuk ke rumah tersebut. Rumah yang berada di pulau tersebut. Fa idza fihi a'zamu insanin ra'ainahu qattu khalqan wa ashadduhu wasaqan. Lalu tiba-tiba di dalam rumah tersebut ada seseorang yang paling besar tubuhnya yang pernah kami lihat, dan paling kuat ikatan yang mengikatnya. Majmu'atun yadahu ila unukihi. Kedua tangannya terkumpul ke lehernya, yaitu diikat ke lehernya. Ma baina rukbataihi ila ka'baihi. Dan antara kedua lututnya sampai mata kakinya juga terkumpul, terikat dengan besi, yaitu dua tangan terikat ke leher. Demikian pula dua kaki, dari lutut sampai mata kaki juga terikat ke leher dengan rantai dari besi. Kulna wailaka ma anta. Kami berkata, celaka engkau, siapa kamu? Qala qad qadirtum ala khabari. Sungguh kalian telah mampu mendapati khabar tentangku. Fa akhbiruni man ma antum. Maka kabarkan kepadaku siapa kalian. Qalu nahnu unasun minal arabi. Mereka berkata, Tamim Ad-Dari beserta 30 orang yang bersamanya, kami adalah orang-orang dari Arab. Rakibna fi safinatin bahriyatin. Kami menaiki kapal laut. Fasadafna al-bahra hina ghtalama. Lalu kami berada di tengah laut tatkala ombak membesar. Fala'iba binal mawju, syahran, lalu ombak pun mengombang-ambingkan kami selama satu bulan. Summa arfa'na ila jaziratika hadhihi. Kemudian kami mendekat ke pulaumu ini. Fajalasna fi akrubiha. Lalu kami pun duduk di perahu kecil yang ada di kapal tersebut. Fadakhalnal jazirata. Lalu kami masuk ke pulau ini. Falaqiyatna dabbatun ahlabu kathirus sya'ri la yudra ma qubuluhu min duburihi min kasratis sya'ri. Lalu kami disambut seekor binatang yang lebat rambutnya, banyak rambutnya, tidak diketahui mana bagian depannya, mana bagian belakangnya, karena banyaknya rambut. Fakulna wailaki ma anti. Lalu kami berkata, celaka engkau, siapa kamu? Faqalat anal jassasatu. Lalu ia berkata, aku adalah al-jassasah. Kulna wa mal jassasatu. Kami berkata, apa itu al-jassasah? Qalat i'midu ila hadzal rajuli fid dairi fa innahu ila khabarikum bil aswaqi. Ia berkata, pergilah ke laki-laki ini di dalam rumah tersebut, karena sesungguhnya ia sangat merindukan khabar kalian. Faakbalna ilaika sira'an wa fazi'na minha wa lam na'man an takuna syaitanatan. Lalu kami pun menuju dirimu dengan cepat dan kami takut kepadanya, dan tidaklah kami merasa aman bahwa ia adalah syaitan. Faqala akhbiruni an nakhli baisana. Lalu orang tersebut yang tangan dan kakinya terikat tadi berkata, kabarkan kepadaku tentang pohon kurma yang ada di Baisan, yaitu sebuah tempat di Al-Yamamah yang banyak didapati pohon kurma padanya. Qulna an ayyi sya'niha tastakhbiru. Kami berkata, tentang apa yang engkau tanyakan? Qala as'alukum an nakhliha hal yuthmiru. Ia berkata, aku bertanya kepada kalian tentang pohon kurmanya, apakah ia berbuah? Qulna lahu na'am. Kami katakan kepadanya, ya. Qala amma innahu yushiku alla tusmiru. Laki-laki tersebut berkata, sungguh hampir-hampir ia, pohon-pohon kurma tersebut tidak akan berbuah. Qala akhbiruni an Buhayrata an Buhayratit Tabariyati. Laki-laki tersebut berkata, kabarkan kepadaku tentang danau Tabariyah, yaitu sebuah danau di Syam. Qulna an ayyi sya'niha tastakhbiru. Kami berkata, apa yang engkau tanyakan? Qala hal fiha ma'un. Laki-laki tersebut berkata, apakah di dalamnya terdapat air? Qalu hiya kathiratul ma'i. Mereka berkata, yaitu Tamim Ad-Dari dan para sahabatnya, danau tersebut airnya banyak. Qala amma inna ma'aha yushiku an yadhhaba. Laki-laki tersebut berkata, air danau tersebut hampir-hampir akan lenyap. Qala akhbiruni an aini zughara. Laki-laki tersebut berkata kembali, kabarkan kepadaku tentang mata air yang berada di Zughar, yaitu sebuah wilayah di Syam. Qalu an ayyi sya'niha tastakhbiru. Mereka berkata, apa yang engkau tanyakan? Qala hal fil aini ma'un. Wahal yazra'u ahluha bima'il aini. Laki-laki tersebut berkata, apakah di mata air tersebut terdapat air? Dan apakah orang-orang di wilayah tersebut bercocok tanam dengan air dari mata air tersebut? Qulna lahu na'am hiya kathiratul ma'i wa ahluha yazra'una min ma'iha. Kami berkata kepadanya, iya, mata air tersebut airnya banyak dan penduduk di sekitarnya bercocok tanam dari airnya. Qala akhbiruni an nabiyil ummiyina ma fa'ala. Laki-laki tersebut berkata kembali, kabarkan kepadaku tentang Nabi al-Ummiyin. Nabi orang-orang yang tidak membaca dan tidak menulis. Yang dimaksud Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Apa yang ia lakukan? Qalu qad kharaja min Makkata wa nazala Yathriba. Mereka berkata, Nabi tersebut telah keluar dari Makkah dan tinggal di Madinah. Qala aqatalahul Arabu. Laki-laki tersebut berkata, apakah orang-orang Arab memeranginya? Qulna na'am. Kami berkata, ya. Qala kaifa sana'a bihim. Laki-laki tersebut berkata, bagaimana Nabi tersebut memperlakukan mereka? Fa'akhbarnahu annahu qad dhahara ala man yalihi minal arabi wa ata'uhu. Maka kami kabarkan kepadanya bahwa Nabi tersebut telah mengalahkan orang-orang Arab yang berada di sekelilingnya dan mereka mentaatinya. qala lahum qad kana dhalika, laki-laki tersebut berkata kepada mereka, hal itu sudah terjadi? Qulna na'am, kami berkata ya. Qala amma indaka khay inna dhaka khairun lahum an yuti'uhu, laki-laki tersebut berkata, sungguh itu lebih baik bagi mereka, yaitu mentaati nabi tersebut. Wa inni mukhbirukum anni, dan sungguh aku akan kabarkan kepada kalian tentang diriku. Inni anal masihu, sesungguhnya aku adalah al-masih ad-dajjal. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.